Masih gak enak ya? Garamin dikit lah, garamin dikit. Kasih kecap sama mecin. Bentar. Kalau masih gak enak, kurang bawang putih kali. Nah, udah. Do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do. Musik. Kirain lu main sendiri. Lu tahu lagunya Ebit? Tahu. Coba. Pertahanan sipil. Itulah hansip namanya. Mengamankan lingkungan di kampung. Ada malingnya, hansiplah itu bagiannya. Karena tugas hansip menangkap maling. Hahaha. Hahaha hansip. Mama. Oh, Mama. Mama memali. Tuh, maling ya? Iya. Coba. Saya juga punya. Apa lagu? Ada lagu Ebit, saya juga apa. Yang mana? Izinkan Will. Oh, versi pejabat. Versi pejabat nggak jadi. Kan Will. Mama kata. Izinkanlah, izinkan Will. Ini kan versi Ebit. Kalau kan saya versi versi hansip keamanan. Ya. Ini versi pejabat sana. Iya. Ada lagi versi warteg. Versi warteg lagunya Kamelia. Ya, coba mana? Bungkusan nasi basi. Jangan dibungkus. Jangan dibungkus. Tuh, apa yang nasi basi dibungkus sekali ya? Kayak mah. Nasi dibungkus. Jangan. Bungkusan nasi basi sih. Itu warteg punya, Pak. Yang benar aja, yang benar. Lagi Kamelia itu. Yang benar. Ayo. Sekarang yang serius ya. Yang serius. Saya ngambil drum, Bro. Izinkanlah ku kecup keningmu. Bukan hanya ada di dalam angan. Esok pagi ku buka celana. Jendela. Ngapain lu pagi-pagi buka celana? Jendela. Gimana Pak Andre? Gak ada kerjaan banget pagi-pagi buka celana, mau ngapain lu? Kalau Ebit, buka jendela. Jendela. Ya kalau Ebit gak mandi dulu, langsung buka jendela. Saya buka celana, mandi dulu, baru buka jendela. Iya. Bukan hanya ada seikat kembang merah. Rupa warnanya hijau, kuning, kelabu, merah, muda dan biru. Meletus balon hijau dan kok meletusnya begitu banget? Ya kan lagu Ebit. Meletus bal, dar gitu dong. Itu mah anak kecil. Kalau ini versi Ebit. Meletus balon hijau. Itu mah kempes. Kalau kempes udah gak meledak. Darnya gak denger. Dar. Ya kan disesuaikan sama lagunya. Kan gitu ada gitunya. Dar gitu. Ada lagi yang judulnya Ayah enak tuh. Coba. Yang Ayah mah apa Pak Andre? Saya apa yang Ayah? Saya enggak. Saya apa Ibu? Ibu. Berarti lu anak. Oke, gue anak. Anak. Saya kan ayah. Ayah. Anak. Oke. Okay. Ibu. Ibu. Oh, iya. Sip. Oke. Okay. Di matamu masih tersimpan rasa peristiwa. Cuma kayak Kang Pauji. Benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras. Namun kau tetap tabah. Langkahmu kadang gemetar, memikul beban yang makin sakit.